Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kita masuk hadis yang ketujuh dari bab fil mujahadah. Kata An-Nawawi rahimahullah taala wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari beliau, kalau disebutkan langsung anhu berarti yang dimaksud adalah dari sahabat yang disebutkan pada hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya, hadis yang keenam, adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sehingga wa anhu yang dimaksud di sini adalah wa an Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Wa fi riwayat li Muslim huffat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujibatin naru bisyahawat. Diterangkan sendiri oleh An-Nawawi rahimahullah taala, wa huwa bima'nahu ay bainahu wa baina hadzal hijab. فَإِذَا فَعَلَهُ دَخَلَهَا. Neraka itu ditutupi atau dibatasi bisyahawat, dengan perkara-perkara syahwat. Nanti akan kita terangkan. وَحَجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ. Sementara surga ditutupi atau dibatasi bil makarih, dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari 6487, Muslim 2822. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa surga dan neraka itu hujibat, atau kalau kita lihat lafaz Imam Muslim dengan kata huffat, yaitu antara kita dengan surga atau antara kita dengan neraka itu ada satu hijab, ada satu penghalang, satu pembatas. Jadi kita dengan neraka, kita dengan surga itu ada di dua area berbeda. Karena kita sekarang masih di kehidupan dunia, berarti kita masih belum ada di area surga atau neraka. Karena surga atau neraka nanti hasil akhir dari amalan kita ketika di akhirat. Apakah kita akan menjadi ahlul jannah atau walayadzubillah kita menjadi penduduk neraka. Namun selama kita masih di dunia, maka kita belum berpindah ke area itu. Nah, ada satu penghalang yang akan menghalangi kita dengan surga dan dengan neraka itu. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz hijab, jadi tertutup. Kita enggak tahu di balik itu surga atau di balik itu neraka. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terangkan bagaimana sifat dari penutup itu, dari hijab itu tadi. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang neraka. Kita dengan neraka ada batasnya, ada hijabnya, ada penutupnya. Di mana seandainya kita membuka penutup itu, membuka pembatas itu, maka kita akan berpindah ke area di sebelahnya, yaitu masuk ke dalam neraka. Nah, apa pembatas, apa hijab yang menghalangi kita dengan neraka itu? Kata Rasulullah SAW, hujibatin naru bisyahwat. Neraka itu dibatasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita dengan perkara-perkara syahwat. Jadi maksudnya adalah asyahwat itu kalau sampai kita melakukannya, sama dengan kita membuka hijab yang sebaliknya dari hijab itu adalah neraka. Kita lakukan perkara-perkara syahwat, maka akan mengantarkan kita masuk ke dalam neraka. Sementara surga Allah sifatkan pembatasnya antara kita dengan surga itu bil makarih, perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Kebanyakan jiwa manusia tidak senang untuk melakukannya, enggan untuk melakukannya, atau merasa berat untuk melakukannya. Tapi kalau kita mau lakukan itu, berarti kita membuka hijab antara kita dengan surga. Kita akan berpindah ke area berikutnya, masuk ke dalam surga. Ini maksudnya. Mafhum. Ma'asyiral farahimani wa rahmakumullah. Dua hal yang mudah untuk kita pahami, mudah untuk kita ketahui. Mana syahwat, mana makarih. Tetapi perlu kita untuk lebih tahu amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori syahwat, sehingga kita tidak melakukannya, maka terbukalah hijab pembatas antara kita dengan neraka. Kalau kita melakukan syahwat itu, masuk kita ke dalam neraka. Nah, yang dimaksud oleh syahwat disebutkan oleh para ulama, kita akan lihat penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Taymin rahimahullah. Beliau menerangkan yang dimaksud dengan syahwat. Wa syahwatu hiya, yang dimaksud dengan perkara-perkara syahwat itu, catat supaya tahu. Yang dimaksud dengan perkara-perkara syahwat adalah matamilu ilaihin nafsu min ghairi ta'aqulin wala tabassurin wala mura'ati lidinin wala mura'at limuru'ah. Ini syahwat. Syahwat itu adalah matamilu ilaihin nafsu, sesuatu yang jiwa itu akan condong ke sana. Sesuatu yang jiwa itu akan condong ke sana. Jadi sifatnya umum. Pertama dia nampak, pertama dia bisa dilihat, jiwa itu cenderung langsung suka, langsung merasa nikmat. Kemudian min ghairi ta'aqulin, dia akan lakukan tanpa berpikir dengan baik. Wala tabassurin, atau melihatnya dengan seksama. Diperhatikan dulu. Tabassur. Wala mura'atu lidinin, atau wala mura'atin lidinin, tanpa memperhatikan batasan agama. Wala mura'atin limuru'ah, dan tanpa memperhatikan batasan etika. Ini definisi syahwat menurut Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Faymin rahimahullah. Maka berdasar apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di sini, syahwat itu sifatnya umum. Perkara apa saja yang nafsu kita ini kecenderungannya suka untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Dan perkara itu akan berupaya untuk bisa kita kerjakan, atau untuk bisa dikerjakan tanpa memandang ini madorotnya apa nanti, efek negatifnya apa, bahayanya apa, ini menurut syariat hukumnya seperti apa, menurut etika bagaimana kalau saya lakukan. Dia sudah tidak peduli dengan itu semua. Jadi gak berpikir, gak mau di apa namanya ditinjau ulang, tidak mau dicari hukum syariatnya, dan tidak mau tahu apa efek negatif untuk kehidupan dia. Ini namanya syahwat semuanya, baik itu perkara duniawi, makan minum, jabatan, kedudukan, wanita, anak-anak, atau peternakan, dan seterusnya. Intinya semua yang menjadikan kita tidak peduli hukum, tidak peduli etika. Taib. Maka ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, tatkala kita mengerjakannya sama dengan kita membuka tabir yang menghalangi diri kita ini dengan neraka. Begitu mudahnya kita kemudian akan masuk ke dalam neraka, terjatuh ke dalam neraka, karena sudah tidak ada lagi pembatas. Kita sudah berani membuka hijab, membuka tirai dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Tayib. Kita ambil contoh beberapa hal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah untuk lebih memahamkan bagaimana syahwat itu dilakukan sehingga bisa mengantarkan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, fazina wal iyadhu billah, contohnya zina, berzina adalah syahwatul farj, syahwat yang berkaitan dengan seksual seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Tamilu ilaihi nafsu kathiron, dan kebanyakannya manusia pasti akan terjatuh dalam masalah ini, masalah faraj. Faidha hatakal insanu hadzal hijab, kalau seandainya seorang manusia sudah berani membuka tabirnya, fa innahu sayakunu sababan lidukhulin nar, maka dia akan dengan mudah masuk ke dalam neraka. Dan proses terjatuhnya seorang itu kepada zina, mayoritas tidak langsung dia melakukan zina itu. Kita tidak berbicara tentang orang-orang kafir, orang-orang fasik. Kita berbicara kaum muslimin yang seharusnya mereka ngerti tentang agama, ngerti bagaimana berpikir baik, dan ngerti bagaimana mempertimbangkan etika. Mendengar kata zina, otomatis sudah hatinya itu pasti sudah akan ada sedikit proteksi. Kenapa? Dia sebagai seorang muslim, dan tidak ada satu muslim pun yang tidak tahu kalau zina itu adalah dosa besar. Tapi sampai dia bisa terjatuh ke dalam dosa zina itu, ada tahap-tahapnya. Allah Subhanahu wa taala tidak murni langsung melarang seorang itu dari zina. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala melarang seorang itu untuk berbuat zina dengan menutup sebab-sebabnya, menutup jalannya. Dalam surat Al-Isra, apa kata Allah? Wala taqrabu az-zina. Dan jangan kalian hai manusia mendekati yang namanya zina. Diterangkan oleh para ulama, banyak di antaranya mereka menyebutkan jangan lakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan engkau kepada zina. Allah tidak langsung melarang zina itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala larang sebab-sebab yang dapat mengantarkan kepada zina. Tujuannya supaya apa? Supaya lebih tegas pelarangannya. Lebih keras keharamannya. Kalau sebab-sebab saja ditutup oleh Allah, diperingatkan oleh Allah jangan sampai didekati, maka seorang yang terjatuh dalam perbuatan zina, bisa kita bayangkan berapa betapa besar dosa orang ini. Jadi dia sudah melanggar dari Allah Subhanahu wa taala step-stepnya, langkah-langkahnya. Jangan dekati perbuatan zina. Maka mafhumnya adalah kalau perkara ini sampai bisa mengantarkan saya kepada pintu perzinahan, maka jangan sekali-kali buka pintu ini, pintu kecil ini. Engkau berani buka satu pintu kecil, akan berlanjut ke pintu berikutnya yang lebih besar. Sudah remeh tadi pintu kecil, masuk berikutnya pintu yang lebih besar, diremehkan lagi, dia buka lagi, pintu berikutnya akan lebih besar, dia remehkan terus, akhirnya dia terjatuh ke dalam zina. Tayyib, wal'iyadu billah. Lebih mudah kalau kita contohkan zaman sekarang. Ini mungkin kalau di zaman para ulama terdahulu, contohnya sangat ringkas, sangat singkat, perkara-perkara yang bisa menjerumuskan seorang itu kepada zina. Tapi zaman sekarang lebih bisa kita contohkan dengan detail. Antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, boleh bercampur baur? Tidak boleh. Kalau sampai pintu ini terbuka, laki-laki dengan wanita bercampur baur, dia akan menganggap remeh wanita itu di sekitaran dia. Akhirnya mata yang seharusnya tertunduk ketika melihat seorang wanita, dia sudah tidak peduli lagi atau tidak merasa malu lagi untuk membuka matanya melihat wanita. Ghadul basar, tahu ghadul basar? Apa itu ghadul basar? menundukkan pandangan. Itu perintah dalam syariat. Baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk ghadul basar. Laki-laki kalau melihat wanita, tundukkan pandangan. Jangan dikira ghadul basar itu hanya untuk wanita-wanita yang terbuka, kelihatan atas, kelihatan bawahnya, separuh atas, separuh bawah. Tidak. Ghadul basar itu juga berlaku untuk wanita-wanita yang mutahajibat, yang tertutup. Maka kalau ada akhwat lewat, jangan lihat dia. Jangan beralasan kan tertutup apa yang mau dilihat. Pintu fitnah yang ditutup oleh syariat. Menjaga. Demikian juga wanita yang dilarang untuk mengumbar pandangan melihat lelaki, bukan wanita-wanita yang mengumbar auratnya, membuka auratnya, tapi juga wanita-wanita yang mutahajibat, yang mereka berhijab. Dari balik hijabnya, dari balik cadarnya ngintip atau melirik matanya ke kanan ke kiri. Enggak tahu, tidak seperti laki-laki kalau dia memicingkan matanya ke kanan atau ke kiri, temannya bisa lihat. Sementara wanita dengan tertutup seluruhnya, dia melihat dari balik hijabnya seorang laki-laki di sana. Itu juga dilarang di dalam syariat. Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab. Nah, kalau pintu ini sudah dibuka lagi, ghadul basar sudah mulai dihiraukan, tidak diperhatikan lagi. Ikhwan mudah memandang akhwat, akhwat juga mudah memandang ikhwan. Lama-kelamaan akan biasa. Setelah sudah biasa, jalan berikutnya, bercengkrama, berbicara antara laki-laki dengan perempuan. Kalau dia terbiasa ghadul basar untuk berbicara dengan akhwat itu pasti malu, meskipun di balik tembok. Tapi kalau sudah tidak terbiasa ghadul basar berbicara dengan wanita yang bukan mahramnya, wanita lain, mudah diangkat kepalanya. Ya. Kalau ini jadi kebiasaan, sudah berbicara laki-laki dengan wanita meskipun sama-sama wanitanya bertutup cadar lengkap, yang laki-laki ikhwannya pakai jubah lengkap bagus. Mungkin hanya sekedar bertemu sapa, salam dijawab. Dijawab salamnya sudah mulai terbetik sesuatu di dalam hati. Itu salam. Besok nyapa. Lebih lanjut lagi ke jalan berikutnya. Yang mudah-mudahan lebih banyak lagi jalannya untuk menuju ke sana. Maka jangan sampai kalau ini kita biarkan akan terus terbuka jatuh dalam pintu haram yang utama tadi, berzina. Bukan mustahil, sudah banyak contohnya. Mau wanita yang mutahajibah sehingga datang fitnah. Ada kejadian memang. Dia wanita muslimah berhijab lengkap datang ke majelis-majelis taklim ahlus sunnah sampai bisa berzina dengan lelaki. Ada contohnya, ada. Kenapa demikian? Ini tidak malu kita sebutkan supaya jadi ibroh. Kenapa demikian? Dari pintu awalnya sudah diremehkan. Maka kesana semakin besar diremehkan, jatuh ke dalam zina. Lebih besar akibatnya dibandingkan orang-orang yang di luar sana yang dia terbiasa membuka auratnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yang berikutnya kata beliau, wa kadzalika syurbul khamr. Demikian juga minum minuman keras, minum minuman yang memabukkan. Tahwahun nafsu wa tamilu ilaihi. Jiwa itu pasti akan suka. Sudah tahu haram, tapi dia pasti akan banyak alasan. Duh, kan ada manfaatnya. Siapa bilang minum minuman khamr tidak ada manfaatnya? Allah subhanahu wa ta'ala sendiri sebutkan di dalam Al-Quran ada manfaatnya. Tapi manfaat dan madharat lebih besar mana? Efek negatif dengan efek positifnya lebih besar mana? Lebih besar efek negatifnya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Sudah semenjak Nabi diutus 1400 tahun yang lalu, tapi kaum muslimin sekarang baru seolah-olah kan ada manfaatnya. Ini mulai banyak dibicarakan di tengah-tengah kaum muslimin, kan ada manfaatnya untuk ini, untuk itu. Kemudian banyak yang bermudah-mudahan dengan khamr. Walihada ja'ala syari'u lahu 'uqubatan radi'atan bil jild. Oleh karena itu untuk mempertegas keharaman khamar, Syariat ini memberikan hukuman yang sangat berat kepada pelaku atau peminum khamar, yaitu dengan cambuk. Ada hukum cambuk untuk peminum khamar. Tentunya ini dilakukan oleh pemerintah kaum muslimin. Tidak sembarang orang kemudian melihat saudaranya mabuk dihukum cambuk, tidak. Tapi sampai demikian, syariat itu menentukan ada hukuman bagi orang-orang yang minum khamar, minum minuman keras. Faidha hatakal insanu hadzal hijaba wa syarabal khamra adahu dzalika ilan nar. Kalau engkau sudah meremehkan terhadap minuman-minuman keras tadi itu, kemudian terbuka tabir engkau lakukan itu, maka itu bisa mengantarkan engkau ke dalam neraka. Wa kadzalika hubbul mal, contoh yang ketiga yang lain, cinta harta adalah syahwatun min syahwatin nafs, juga termasuk salah satu dari bentuk syahwat. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran di halaman yang kedua, ayat yang kedua dari bawah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth, zuyyina lin-nas, diperindah untuk manusia. Zuyina dari kata zayyana, diambil dari kata dasar zinah, perhiasan. Jadi dibuat indah untuk manusia itu hubbus syahwat, cinta kepada syahwat. Ini yang beratnya. Semua hati kita ini telah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala lebih mudah condong kepada syahwat. Oleh karena itu jangan dengan entengnya insyaallah saya bisa untuk menghindarinya. Ya memang kita semua wajib untuk mengucapkan itu. Insya Allah kita akan bisa menghindarinya sebagai bentuk keteguhan kita, kesungguhan kita untuk menjauhi perkara-perkara yang haram. Tapi kemudian ucapan itu harus dibuktikan dengan praktek nyata. Bagaimana kita berusaha untuk menghindari perkara-perkara yang haram itu? Karena sudah ada modal di dalam hati ini, kecondongan semua manusia sudah ada modal hatinya itu condong kepada perkara-perkara syahwat. Maka proteksi diri kita lebih berat dibandingkan kalau hati ini masih kosong, kita hanya menjaga kesuciannya saja, lebih mudah. Tapi ternyata hati itu memang dijadikan sebagai wadah untuk lebih mudah menerima syahwat dibandingkan makarih. Sehingga penjagaan kita harus lebih ekstra, harus lebih besar dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Fa idza saraqal insanu, seandainya contoh ada seorang yang mencuri, bidafi'i syahwati hubbi jam'il mal, dengan dorongan dia suka untuk mengumpulkan harta, merasa kurang ini kurang itu, akhirnya dia mencuri harta milik saudaranya. Fali raghbah an yastawli 'alal mal alladhi turghibuhu nafsuhu atau turghibuhu nafsuhu, katakanlah dia mendapatkan harta yang diinginkan oleh jiwanya itu tadi. Setelah dia dapatkan harta itu tadi, kebendaan duniawi itu tadi, senang hatinya, merasa bergembira, merasa nikmat karena mendapatkan barang yang dia inginkan. Fa idza saraqa faqad hataka hadzal hijab, maka kalau dia sudah mencuri, terbuka satu hijab, satu pembatas antara dia dengan neraka. Wa min dzalika, di antaranya juga adalah al-istitalah 'alan nas wal 'ulu 'alaihim, merasa diri lebih tinggi dibandingkan orang lain dan memposisikan dirinya lebih mulia dibandingkan orang lain. Wattarafu' alaihim, dan memuliakan dirinya lebih dibandingkan orang lain. Ini beliau yang sebutkan. Yang seperti ini juga termasuk bagian dari syahwat. Berarti engkau hancurkan pembatas antara dirimu dengan neraka. Taib. Masalah ini istitalah 'alan nafs 'alan nas wal 'ulu wattarafu' alaihim, tidak ada yang bisa tahu kecuali diri kita sendiri. Karena itu masalahnya adalah masalah hati kita. Kita merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih banyak jasa daripada orang lain, merasa lebih mulia daripada orang lain, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Siapa yang tahu? Ya kita sendiri. Itu termasuk dosa besar yang kita lakukan kepada orang lain. Tidak ada seorang yang mulia secara hakikat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dunia. Kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanya dengan satu cara, hanya dengan satu jalan, dan itulah ketakwaan. Masyaallah rahimani wa rahmakumullah. ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan kita semua usahakan. Kalau ketinggian derajat di tengah-tengah manusia, tidak ada manfaatnya, meninggal ya sudah selesai, tidak akan dibawa ke kuburan, tidak akan masuk dalam list amal kebaikan atau keutamaan, tidak. Itu hanya sekadar di dunia, oh kamu lebih dibanggakan oleh orang lain, lebih banyak jasanya dibandingkan orang lain, lebih mudah dikenang oleh orang lain, itu di dunia saja. Tidak lama, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun merasakan itu kemuliaan dibandingkan orang lain. Sehingga ma'asyulah warahimani warahimakumullah, ini koreksi untuk kita sekalian, jangan pernah merasa diri ini lebih baik dibandingkan orang lain. Karena dari tarofo, dari alistitolah ini akan kemudian menjadikan kita mudah merendahkan orang lain, merasa dirinya lebih banyak ilmu, kemudian memandang orang-orang yang tidak berilmu lebih rendah. Inginnya selalu dihormati, inginnya selalu disapa, inginnya selalu diposisikan di posisi yang baik, dan tidak mau dikoreksi kalau dia ada kesalahan. Tidak ada manusia yang lepas dari salah, semua manusia pasti ada salah, dan kesalahan itu juga tidak mengikat apakah dia berilmu atau tidak. Orang yang berilmu atau tidak berilmu, semuanya akan jatuh dalam kesalahan. Jadi jangan merasa saya punya ilmu kok tentang agama terus tidak mau dikoreksi ketika terjatuh dalam kesalahan, bahkan pada sesuatu yang pernah dia sampaikan. Ya namanya manusiawi, kita pun demikian, bisa jadi sekarang yang disampaikan tapi 5 tahun lagi lupa dengan apa yang sekarang disampaikan, itu biasa. Biografi para ulama juga mereka tidak segan untuk menuliskan. Dan bahkan ada satu pembahasan di dalam ilmu riwayat itu, ketika seorang syekh dia menyampaikan ilmu tetapi lupa dengan apa yang pernah dia sampaikan. Jadi ini biasa, bukan celah. Manusiawi, lupa itu manusiawi. Maka ketika diingatkan, dulu antum pernah sampaikan seperti ini, kebaikan yang dinasihatkan kepada orang lain, kok sekarang sepertinya tidak dilakukan. Ada orang yang memberikan masukan seperti itu, ya koreksi coba, oh benar gak saya terjatuh dalam perkara itu? Kalau benar ya sudah, koreksi diri, taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah, selesai. Jangan merasa kemudian suci, tidak pernah dosa, lupa mana yang pernah saya sampaikan. Tidak seperti itu. Kita semua adalah saudara yang saling mengingatkan antara satu sama lain. Sudah pernah kita sebutkan dan sering kita sebutkan, al-muslimu mir'atu akhihi. Seorang muslim itu bagikan cermin untuk saudaranya. Kita cermin untuk saudara kita. Ana sebagai cermin untuk antum, antum juga sebagai cermin untuk ana. Maka kita saling koreksi diri, kita saling melengkapi, saling memberikan nasihat. Muamalah itu akan indah kalau nasihat berjalan dengan semestinya. Tidak gengsi menerima nasihat dan tidak segan untuk memberikan nasihat kepada siapapun. Kullu insanin yuhibbu hadza. Semua manusia itu pasti suka untuk dia ditinggikan dibandingkan orang lain. Wa tahwahu nafsu. Jiwa manusia itu pasti senang kalau dia ditinggikan dibandingkan orang lain dengan perkara apapun itu. Fa idza fa'ala al-insan, maka jika seorang manusia melakukannya, dia merasa berbangga di atas orang lain, merasa senang dipuji karena lebih tinggi dibandingkan orang lain, maka dia telah membuka satu hijab, satu pembatas antara dirinya dengan neraka, lebih mudah masuk ke dalam neraka. Tayib. Ini diantara contoh, 5 cukup insya Allah. Lebih banyak lagi syahwat di sana. Intinya kembali kepada definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Taymi rahimahullah ta'ala di atas tadi. Kalau sampai sesuatu itu membuat jiwa kita condong kepadanya, membuat jiwa kita senang, membuat jiwa kita ini merasa nikmat, tanpa memperdulikan etika, memperdulikan hukum agama, dan memperdulikan efek negatifnya, maka itu syahwat. Jauhi. Lindungi diri kita untuk tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara tersebut. Dan semua itu penyakit. Berarti semua itu penyakit. Kalau semua itu adalah penyakit, maka apa obatnya? Apa penawarnya? Walakin ma dawa'uhu hadhihi syahwa allati tamilu ilahi nafsul al-ammarah bisu. Jawabannya, dawa'uha ma ba'daha. Obat dari penyakit-penyakit itu tadi, penyakit-penyakit syahwat, penawar dari racun-racun dosa dan maksiat itu ada pada kalimat setelahnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu tadi? Bagian kalimat yang kedua. Hujibatil jannatu bil makari. Itu obatnya. Obatnya adalah dengan kita tahu apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tadi, bahwa surga itu ditutupi, diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Itu obatnya, itu penawarnya. Li'annal batil mahjubun linnafs al-ammarah bisu wal haqqu makruhun laha. Karena yang namanya kebatilan itu mahbubun linnafs al-ammarah bisu, senang, disukai oleh jiwa yang ammarah bisu, jiwa yang selalu mendorong seseorang kepada kejahatan, kepada keburukan. Itu asal jiwa kita manusia. Allah sebutkan dalam surat Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu, nafsu manusia itu ammaratun bisu. Ammarah adalah bentuk isim tafdil dari amir. Amir itu memerintahkan. Ammarah selalu memerintahkan. Jadi mengulang-ulang, terus mendorong manusia untuk terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Ini jiwa kita semua. Dan kebatilan, syahwat itu disukai oleh jiwa yang ammarah bisu. Jiwa yang selalu memerintahkan kita kepada kejahatan. Wal haqqu makruhun laha. Sementara kebenaran, sementara yang namanya keutamaan, cinta dari Allah itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa yang ammarah bisu itu. Tidak suka dia. Kalau kita sudah tahu bahwa di dalam hati kita ini telah ada modal kecenderungan kepada syahwat dan jiwa yang ammarah bisu yang selalu mendorong kita kepada kejahatan, yang tidak suka dengan kebenaran, tidak suka dengan kebaikan dan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang harus kita lawan, itu yang harus kita usahakan, dan itu obatnya untuk mematikan jiwa yang ammarah bisu. Fa idza tajawazal insanu hadzal makruh. Dia dihadapkan kepada satu jenis ibadah, pasti merasa berat. Maka caranya bagaimana? Lakukan sesuatu yang dirasa berat oleh hatimu itu, kerjakan. Wa akraha nafsahu al-ammarah bisu, dia paksa jiwanya yang selalu mendorong kepada kejahatan tadi untuk melakukan perkara-perkara kebaikan. Fi'lil wajibat, dia paksa untuk menjalankan kewajiban-kewajiban syariat. Wa ala tarkil muharramat, dia paksa untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Fahina idzin yasilu ilal jannah. Kalau ini diusahakan, maka mudah-mudahan dia bisa sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sudah jelas kenapa kebanyakan manusia itu tidak suka dengan amal-amal kebaikan? Karena sudah ada sesuatu yang di dalam hatinya itu menolak. Maka bagaimana yang bisa menundukkan sesuatu yang menolak dari dalam jiwa kita ini, di intern hati kita ini? Ya kita yang menundukkan jiwa itu tadi. Perintah sholat 5 waktu ini sudah ringan dibandingkan perintah awal. Berapa kali sholat? 50 kali sehari semalam. Itu perintah awal dari Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil ke atas langit pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Bertemu Musa, diminta oleh Musa mohon kepada Allah untuk meringankan, diturunkan kewajibannya. Bolak-balik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui Allah Subhanahu wa taala sampai turun dari 50 menjadi 5. Turun jauh perintah itu. Turun jauh kewajiban itu. Tapi apakah kemudian sekarang dilakukan dengan kerelaan, dilakukan dengan lapang dada, dengan senang oleh kaum muslimin? Jawabannya, lihat di masjid-masjid, ramai atau sepi? Itu jawabannya. Kalau seandainya itu ringan dilakukan, jiwa itu suka, Setiap sholat lima waktu masjid pasti penuh. Masjid pasti ramai. Karena kita hidup di negeri muslim, negeri yang mayoritasnya adalah muslimin. Beda halnya kalau kita hidup di negeri kafir. Wajar masjid itu sepi. Kita hidup di negeri muslimin saja, masjid sepi. Berarti sholat itu kan perkara yang berat. Yastastil 'alan nafs, dirasa sukar oleh jiwa manusia itu, oleh jiwa kita sekalian. Dengar adzan mau melangkah keluar rumah kok kaki kok berat, men. Kecuali ada udzur syar'i, dia harus keluar melangkah ke masjid. Tayib. Kata beliau rahimahullah, wa li hadza tajidul insana yastathqilus shalawat masalan. Oleh karena itu kalau kamu dapati ada manusia yang menganggap berat untuk menunaikan salat, la siyama fi ayyamis syita, terlebih lagi kalau itu di hari-hari yang sangat dingin, wa ayyamil burd, hari-hari yang memang cuacanya sedang dingin-dingin, apalagi salat subuh. Dingin. La siyama idza kana al-insanu naum atau fi naum fi naumin katsir, atau kondisi dia sedang capek, sedang ngantuk sekali. Ngantuk berat. Ba'da ta'bin wa juhd, setelah beraktivitas penuh atau beraktivitas berat, datang capeknya, datang ngantuk beratnya. Fatajidus salat tsaqilatan 'alaihi, maka engkau akan dapati salat itu pasti lebih berat bagi orang-orang seperti ini. Wa yakrahu an yaquma yusalli wa yatrukul firasy al-linid dafi. Dia enggak suka, enggak mau untuk berdiri menjalankan salat, meninggalkan pembaringannya yang lembut, pembaringannya yang nikmat, yang empuk itu tadi. Sudah terlanjur berbaring di atas kasur nih. Sudah di kamar, nyaman, tenang, wangi, nikmat. Tinggal memejamkan mata, datang waktu sholat. Baru merasakan empuknya kasur, harus berdiri lagi menyentuh air dingin untuk melaksanakan sholat. Nah, disitulah diuji bagaimana jiwa yang ammaroh bisu dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih dominan. Kalau lebih mematuhi jiwa yang ammaroh bisu, lanjutkan tidurnya, udzur, capek udzur, nanti masih ada waktu sholat, kan masih 2 jam. Ya, kalau setelah tidur langsung bisa bangun. Tidur karena kecapean itu bisa gak diatur 5 menit, 10 menit? Kebanyakannya bablas. Tidur sebelum maghrib mah sebentar lah, 2 menit istirahat. Setelah itu adzan berangkat sholat. Dia tidur bablas sampai tengah malam. Maghrib lewat, Aisyah lewat, bangun malam, nanggung sebentar lagi, bablas lagi sampai subuh. Walakin idza huwa kasara hadzal hajib, tapi kalau dia mau berdiri dan memecahkan, merusak tabir kemalasan tadi, berat, rasa berat itu tadi, wa qama bi hadzal makruh, dan dia mau melakukan sesuatu yang tidak dia sukai tadi, wasala ilal jannah, maka dia akan sampai ke dalam surga, masuk ke dalam surga. Berarti makarih yang ada di depan mata ini dihilangkan, sehingga antara dia dengan surga sudah nampak, tinggal melangkah berpindah ke surga. Tayyib. Wa aidan, di antaranya lagi, kita lompat satu paragraf. Al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Sering kita mendengar tentang jihad, tentang keutamaan jihad, tentang bagaimana para sahabat, demikian pula murid-murid sahabat, mereka berjihad demi kemuliaan Islam. Sering kita mendengar. Tapi coba bayangkan kalau itu terjadi praktiknya untuk kita sekalian. Ada seruan jihad sekarang, harus berangkat. Bagaimana? Meninggalkan perekonomian kita, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah yang selama ini penuh dengan kenikmatan yang selalu kita tuju, untuk berjihad, menyerahkan jiwa kita, siap-siap terbunuh, siap-siap mati di medan peperangan itu. Kira-kira bisa bayangkan enggak, mudah enggak kita menerima panggilan jihad itu, berangkat untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat, berat. Sekarang teori mudah, tapi nanti kalau benar-benar ada panggilan jihad dan kita harus meninggalkan semua perkara-perkara tadi itu, barulah ujian keimanan itu ada di situ. Mengorbankan diri untuk Allah Subhanahu wa taala atau membiarkan diri ini penuh dengan kenikmatan duniawi, tinggal bersama anak, bersama istri dengan keekonomian yang baik, dengan lingkungan yang tidak ada huru-hara di sana. Tidak ada rasa khawatir akan terancam nyawanya, jiwanya, taib, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian untuk berperang jihad di jalan Allah, wa huwa kurhun lakum. Tapi itu pasti tidak disukai oleh jiwa-jiwa kalian. Allah sebutkan demikian. Ada seruan jihad, panggilan jihad, itu pasti awal kali yang terbetik di dalam jiwa kita ini sudah tidak suka. Waduh, bagaimana? Mikir dulu kan. Ini nanti gimana bisnisnya? Ini gimana nanti anak saya masih kecil? Istri saya juga baru belum lama menikah, 10 tahun, 20 tahun. Rumah juga belum selesai dan seterusnya. Wa huwa kurhun lakum, panggilan jihad itu tidak disukai oleh jiwa-jiwa kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah. Tapi ketahuilah, bisa jadi kalian itu takrahu syai'an, membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, tetapi itu pada hakikatnya ada kebaikan untuk kalian. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, bisa jadi kalian mencintai sesuatu pada hakikatnya itu adalah keburukan untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang syariat yang ditetapkannya, dan kalian tidak mengetahui apa hikmah dari penetapan syariat tersebut. Makruhun lin nafas, maka jihad itu tidak disukai asalnya oleh jiwa manusia. Fa idza karihal insanu hadzal hijab, kalau seorang manusia dia mau untuk merobek hijab tadi itu tadi, merobek rasa berat, rasa tidak suka yang dibenci oleh jiwanya, kana dzalika sababan lidukhulil jannah, maka itu akan menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Karena janjinya pasti, orang yang gugur di medan jihad balasannya tidak lain dan tidak bukan adalah surga. Langsung lo diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak nunggu nanti hari kiamat. Kalau jihadnya dengan niatan ikhlas, satu jihad sesuai syariat, kemudian dia gugur dengan niat yang ikhlas sebagai syahid dalam medan pertempuran itu, balasannya langsung diberikan oleh Allah. Berbeda dengan kita, seandainya kita mati di atas Islam kemudian berhak menjadi penduduk surga, masih akan ditunda sampai bangkitnya hari kiamat, tegaknya hari kiamat, kemudian ada proses baru masuk ke dalam surga. Tapi seorang yang gugur di medan jihad, tidak lama begitu dia meninggal, dia mati di medan jihad, Allah langsung berikan keutamaan dia bisa masuk ke dalam surga. Besar kan keutamaannya. Tapi prakteknya, lagi-lagi kita mau menjemput surga yang cepat itu atau tidak. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke 169 sampai 171. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan kalian hai manusia menyangka, di sini Allah sebutkan dengan nun taukid, la tahsabanna, jangan pernah kalian menyangka, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina qutilu fi sabilillahi amwata, bahwa orang-orang yang mereka terbunuh di medan jihad itu adalah amwat, adalah sebagaimana layaknya mayat-mayat manusia yang lain, hanya mati begitu saja, tidak, bal ahyaun, tetapi mereka hidup, inda rabbihim yurzaqun, diberikan rizki di sisi Rabb mereka. Mafhum isyarat dari Allah Subhanahu wa taala ini, arwahnya, jiwanya langsung diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya memang meninggal di bumi, tapi dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan jiwa kita. Ketika kita meninggal, kita mati, apa yang terjadi? Roh itu dicabut, kemudian dikemanakan ini roh? Roh kita akan dibawa kemana? Dibawa naik kepada Allah. Jasad kita akan diurus oleh keluarga kita, dikuburkan, ditutup tanahnya. Roh kita ini akan dibawa naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Sampai di atas sana baru akan diambil persaksian, ini roh yang baik atau roh yang jelek. Kalau ruh yang baik diperintahkan untuk dikembalikan, kembalikan kepada jasadnya yang sudah dikubur tadi itu. Dikembalikan dengan baik. Diantar sampai dikembalikan lagi ke dalam kuburnya, disatukan dengan jasadnya. Tapi kalau itu jiwa yang buruk, dikembalikan ke jasadnya juga yang sudah dibenamkan di dunia ini, tapi dilempar dari atas sana. Setiap dia lewat, malaikat selalu mencelah. Sampai di atas ini jiwa yang buruk dilemparkan dari atas sana. Berapa jaraknya? Hah? Dari langit sana. Sampai kemudian jatuh dia ke liang lahat di mana jasadnya terkubur. Itu kita. Tapi kalau seorang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, langsung dibawa arwahnya ke sana. Tayib. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang berikutnya, farihina bima atahumullahu min fadlihi. Mereka itu bergembira. Bima atahumullah, dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, min fadlihi, dari keutamaannya. Wa yastabshirun, dan mereka berbahagia, bersenang-senang, billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dengan apa yang Allah berikan yang tidak mungkin yalhaqu bihim min khalfihim, disusul oleh orang-orang yang di belakangnya yang tidak meninggal dalam jihad di jalan Allah. Tidak mungkin kita bisa nyusul orang-orang yang mati dalam jihad itu tadi. Ingat, jihad yang syar'i, bukan jihad menurut pandangan sebagian kelompok. Bukan. Nah, mustahil untuk menyusul. Mereka mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jiwa mereka sudah tidak merasakan yang namanya rasa takut, tidak lagi merasakan yang namanya kesedihan. Yastabshiruna bi ni'matin minallah. Mereka bergembira dengan nikmat dari Allah, wa fadlin, dengan keutamaan yang diberikan oleh Allah. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan balasan dari orang-orang yang beriman. Besar balasan dari jihad itu tadi. Dengan balasan yang sebesar ini, dengan pengorbanan yang katakanlah hanya jiwa kita, hanya keluarga kita, hanya dunia kita, tapi kecenderungannya kalau ada panggilan jihad, pasti terbetik pertama kalinya adalah berat, adalah rasa tidak suka untuk memenuhi panggilan jihad tersebut. Wa kadzalika al-amru bil ma'ruf والنهي عن المنكر شديد على النفوس شاق عليهم. Atau yang lebih ringan daripada itu, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Memberikan nasihat, memerintahkan kepada kebenaran atau melarang orang lain dari perkara-perkara keburukan. Ini juga syadidun 'alan nafsi. Sesuatu yang berat untuk dilakukan oleh jiwa manusia, syaqun 'alaihim. Sesuatu yang sulit untuk mereka amalkan, mereka laksanakan. Wa kullu insanin yatahawanu fihi. Banyak manusia sekarang, ini masa hidup beliau, bukan di masa kita sekarang, di masa hidup Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, kullu insanin yatahawanu fihi. Banyak manusia sekarang yang bermudah-mudahan, tidak peduli lagi dengan prinsip syariat, al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil mungkar, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang orang lain dari kemungkaran. Nah, itu tidak dilihat pribadinya siapa. Kita semua berhak untuk memerintahkan kepada kebaikan. Kita semua juga berhak melarang siapapun dari kemungkaran. Jadi bukan tugas da'i saja, bukan tugas ustadz saja, bukan tugas syaikh saja. Semua kita berhak untuk amar ma'ruf nahi 'anil mungkar. Tayyib. Yaqulu ma 'alayya bin nas. Dia akan mengatakan, untuk apa saya urusi manusia? At'abu nafsi ma'ahum wa at'abuhum ma'i. Itu hanya akan membuat saya capek, sibuk mengurusi mereka. Mereka pun juga akan sibuk mengurusi saya. Kenapa enggak jalan sendiri-sendiri aja? Ya saya jalan dengan kehidupan saya, kamu jalan dengan kehidupan kamu. Saya enggak perlu mengurusi hidup kamu dan kamu enggak perlu mengurusi hidup saya. Ini kata kebanyakan manusia. Dan sekarang terucap ini, terucap bahkan dari lisan-lisan kaum muslimin. Mereka meremehkan yang namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, maunya hidup nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Itu sudah meruntuhkan, merobohkan satu prinsip syariat Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Kaum muslimin itu tidak akan lepas dari amar ma'ruf nahi munkar. Tidak akan pernah lepas. Kalau kamu lepas, koreksi keimananmu, koreksi keislamanmu. Tidak mau memberikan nasihat dan juga tidak mau menerima nasihat. Orang yang seperti apa? Orang seperti ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, intinya adalah Bagaimana cara kita mengatur jiwa ini supaya melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa, yang bisa mengantarkan kita kepada surga, dan menjauhi perkara-perkara yang disukai kecenderungan jiwa kepadanya, tapi itu bisa mengantarkan kepada neraka. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan kita selalu diberikan jalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan untuk mengenali mana perkara-perkara syahwat yang bisa mengantarkan kepada neraka, sehingga kita bisa menjauhinya, dan diberikan kemudahan untuk merasa ringan melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan mudahnya akan mengantarkan kita kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.